بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله، segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, terutama nikmat taufik untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja ana selalu mengingatkan, dan tentunya ini untuk anda pribadi dan umumnya untuk antum semua, mengingatkan akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Karena di antara rukun syukur adalah i'tiraf, mengakui dan menyadari akan nikmat tersebut. Karena jika seseorang tidak menyadari, mengakui akan nikmat tersebut, dia tidak akan bisa bersyukur. Dia tidak akan bersyukur dan tidak akan menjaga nikmat tersebut. Seorang sudah mendapat nikmat di atas sunnah, ketika dia tidak bersyukur atau ketika dia tidak menyadari ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar, dia akan melalaikannya. Boro-boro dia akan bersyukur atas nikmat yang agung tersebut, yang ada dia hanya melalaikan nikmat itu. Nikmat bisa bersama dengan ahlu sunnah, ini juga merupakan nikmat yang sangat agung. Dan juga nikmat yang tadi disebutkan adalah nikmat bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sunnah. Sehingga dengan peringatan dan pengingat ini, kita akan selalu bersyukur. Menganggap bahwasanya nikmat ini sangat besar dan tidak bisa diganti dengan harta dunia. Nikmat bersatu di atas manhaj di atas satu akidah. Nikmat yang sangat besar. Ketika seorang memahami nikmat tersebut, dia akan menjaga persatuan tersebut. Tidak membuat sebab-sebab perpecahan. Tidak membuat perkara-perkara yang memicu sehingga muncul perselisihan. Terkecuali perkara-perkara yang prinsip. Ini adalah bentuk seorang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Maka peringatan atau pengingat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anda pribadi dan umumnya untuk ikhwah sekalian. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah di kesempatan mulia ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu Al-Manhajis Salafi. Qala al-muallifu habidahullahu ta'ala. Setelah beliau membawakan hadis khaira ummati qarni thumma alladhina yalunahum ila akhir hadis. Kemudian beliau menjelaskan fahadal hadis, maka hadis ini ikhbarun minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di halil ummah, dengan keadaan umat ini. Yatadammanu tawjihan wa ta'silan, yang terkandung di dalamnya taujih, arahan, bimbingan, wa ta'silan, dan prinsip-prinsip. Wa huwa anna ad-dina, yaitu bahwasanya agama ini yufhamu bifahmi ahli al-qurunil ula al-mufaddalah. Bahwasanya agama ini dipahami dengan pemahaman para generasi pertama yang utama. Wadzalika li'annahum khairul ummah. Dan hal tersebut dikarenakan karena mereka itu adalah sebaik-baik umat. Yaitu generasi-generasi mufaddalah tersebut, terutama generasi yang pertama, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum a'lamun nasi bidinillah, maka mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang agama Allah. Wahum aghyarun nasi ala dinillah, mereka adalah manusia yang paling besar ghirahnya, kecemburuannya terhadap agama Allah. Maksud kecemburuan di sini adalah mereka tidak rela agama ini dirusak, dihinakan. Mereka lah orang-orang yang paling cemburu, paling besar ghirahnya, pembelaannya terhadap agama Allah. Wahum afqahu quluban, dan mereka itu adalah orang-orang yang hatinya paling paham terhadap agama Allah. Wa aqrabu ila ahdin nubuwah, dan orang-orang yang paling dekat dengan zaman nubuwah. Bil idhafati ila annahum a'lamun nas bilisanil Arab, ditambah mereka ini adalah orang-orang yang paling paham dengan bahasa Arab. Wa murad syari', dan mereka adalah orang-orang yang paling paham maksud dari penetap syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain mereka ini adalah orang-orang Arab dan memahami bahasa Arab dengan baik, juga mereka ini dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka benar-benar paham apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada atau menyampaikan kepada para sahabat bertanya dengan bentuk pertanyaan, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa itu yang muflis, siapa itu yang bangkrut? Mereka adalah orang-orang Arab yang tahu bahasa Arab. Maka mereka memaknai muflis ini sebagaimana mereka ketahui pada lisanul Arab. Dikenal di lisan orang-orang Arab, muflis itu apa? Maka mereka pun menjawab, yang muflis itu, ya Rasulullah, menurut kami adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki barang dagangan. Bangkrut. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan. Artinya, ketika seorang memahami syariat, itu tidak terpaku dari sisi bahasa saja, tetapi harus dilihat dari sisi syar'i. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka yang dimaksud muflis yang hakiki adalah orang yang nanti di yaumil qiyamah membawa banyak amalan. Membawa amalan salat, membawa amalan puasa, dan amalan-amalan yang lain. Tetapi dia menzalimi banyak orang. Wasyatama hadza, dia mencela orang ini, ya, menjatuhkan kehormatan orang ini dan seterusnya, banyak menzalimi orang lain. Itu yang dimaksud bangkrut menurut syariat. Yang menjadi syahid di sini, setelah disampaikan oleh Rasulullah, dibimbing oleh Rasulullah, maka mereka menjadi paham. Ya, menjadi paham yang dimaksud dengan muflis secara syariat adalah apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga contoh yang lain seperti di dalam ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para sahabat dengan pemahamannya lisan Arab, memahami bahasa Arab, mereka memahami makna zalim, itu zalim yang mereka biasa pahami secara bahasa Arab. Menzalimi orang lain atau menzalimi dirinya. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merasa berat dengan ayat ini. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya?" Maksudnya berbuat maksiat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan pemahaman mereka. Artinya di sini Rasulullah selalu membimbing. Selalu membimbing mereka. Ketika mereka salah menafsirkan. Ketika mereka salah memahami. Diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang dimaksud dengan zalim di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana disebutkan dalam wasiat Luqman kepada anaknya. Ya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga mereka memahami maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang setelahnya, generasi-generasi setelah sahabat atau generasi yang mufaddalah dari tiga kurun, tentunya mereka jika ingin memahami agama dengan benar, maka hendaklah mereka mengikuti generasi tersebut. Dari sisi mereka juga harus memahami bahasa Arab. Yang kedua, dari sisi mereka harus mengikuti pemahaman mereka. Karena pemahaman mereka ini adalah pemahaman yang terbimbing. Pemahaman yang terarah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu dhalika yalzamu minhu annal haqqa ma kanu alaih. Semua itu melazimkan, mengharuskan bahwasanya kebenaran itu adalah sesuatu yang mereka berada di atasnya. Tidak ada tawar-menawar. Sudah bisa dipastikan bahwasanya kebenaran itu apa yang mereka berada di atasnya. Karena beberapa hal tadi yang disebutkan, mereka adalah orang-orang yang paling paham. Mereka adalah orang yang sezaman dengan Rasulullah. Mereka yang paham bahasa Arab. Mereka yang selalu dibimbing oleh Rasulullah. Wa annal khaira wal fauza fi ittiba'ihim. Bahwasanya kebaikan dan kemenangan itu pada mengikuti mereka. Wasyarra wad dalala fi ijtinabi ma kanu alaihi. Dan keburukan dan kesesatan itu berada pada sikap menjauhi apa yang mereka berada di atasnya. Menjauhi manhaj mereka. Qala rahimahullah ta'ala wa yaqulul imamu lalaka'i. Rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Al-Lalaka'i. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Alhamdulillahilladzi akmal li hadhihi at-ta'ifah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan kelompok ini. Siham al-Islam merupakan siham, sahmun, panahnya Islam, yaitu senjatanya Islam. Wa syarrafahum bi jawami hadhil aqsam, dan memuliakan mereka dari seluruh kelompok-kelompok. Wa mayyazahum min jami'il anam, dan mengistimewakan mereka, membedakan mereka dari seluruh manusia. Haitsu 'azzahumullahu bidinih, yang sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan mereka dengan agamanya, yaitu dengan berpegang teguh mereka terhadap agama Allah. Kemuliaan dan kemenangan yang didapat oleh mereka itu karena berpegang teguhnya mereka kepada agama Allah. Yang padahal kalau kita melihat lembaran sejarah, peperangan mereka, pertempuran mereka dengan orang-orang kafir, itu rata-rata. Ketika melihat jumlah mereka itu sangat sedikit dibanding dengan jumlah musuh-musuhnya. Baik mulai perang di zaman Rasulullah, perang di zaman Abu Bakar, perang di zaman Umar, dan seterusnya. Di zaman-zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka mampu menaklukkan Persia dengan seluruh kekuasaannya. Juga menaklukkan Romawi dengan seluruh kekuasaannya. Kalau kita melihat sejarah, pertempuran mereka sangat luar biasa. Padahal jumlah mereka sedikit. Ketika perang Yarmuk, ya, dan perang-perang yang lainnya. Sungguh menakjubkan, ya. Apa yang menjadikan mereka ini kuat? Apa yang menjadikan mereka ini bisa mengalahkan musuh-musuhnya dan berkuasa? Apakah jumlah mereka banyak? Apakah persenjataan mereka ini lebih canggih? Jawabannya tidak. Tetapi kekuatan iman mereka, agama mereka, itu jawabannya. Sehingga pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada mereka. Maka di sini kata muallif rahimahullah hafizahullah ta'ala, atau kata al-imam al-Lakai rahimahullah ta'ala, Allah memuliakan mereka karena agamanya. Karena berpegang teguh terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'ahum bikitabih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat-derajat mereka karena kitabnya. Karena kuat berpegang teguh kepada kitabullah, Allah angkat derajat-derajat mereka. Wa a'la dikrahum bisunnatih. Dan meninggikan penyebutan mereka dikarenakan berpegang teguh dengan sunnahnya. Wahadahum ila tariqatihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka berada di atas jalannya, yaitu tariqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahiyat ta'ifatu al-mansurah. Maka kelompok tersebut adalah ta'ifah al-mansurah. Golongan al-mansurah yang ditolong. Wal-firqatun najiyah. Dan golongan yang selamat. Wal-usbah al-hadiyah. dan golongan yang mendapatkan petunjuk. Wal jama'atul adilah, dan jamaah yang adil, yaitu yang wasat, pertengahan dari berbagai permasalahan. Sebagaimana Islam ini wasat dari berbagai adyan, dari berbagai agama. Ahlus sunnah wal jamaah ini adalah kelompok yang wasat di antara dua kelompok yang ekstrim dari berbagai permasalahan. Contohnya, seperti dalam permasalahan iman, Ahlus sunnah wal jamaah berada di pertengahan di antara dua kelompok yang ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah orang-orang khawarij, yang mereka mengatakan bahwasanya seorang muslim apabila dia melakukan dosa besar, dia kafir. Dia kafir dan kekal di dalam neraka. Kemudian ekstrim yang kedua adalah orang-orang murjiah, yang mereka berpendapat bahwasanya apabila seorang muslim melakukan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar, itu tidak berpengaruh kepada keimanannya. Keimanannya sama dengan keimanan Abu Bakar, dengan keimanan Umar, Utsman, dan keimanan orang-orang mulia yang lainnya. Ini jelas kelompok batil juga. Dua-duanya adalah kelompok yang tersesat. Dan Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah dari dua pemahaman yang ekstrim ini. Ahlus Sunnah menetapkan bahwasanya seorang mukmin, seorang muslim, jika dia melakukan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, maka yang pertama adalah mereka masih seorang muslim. Mereka masih seorang mukmin, akan tetapi keimanannya berkurang karena melakukan kemaksiatan. Dan akan terus berkurang ketika dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan berikutnya, atau tergantung dengan kadar kedurhakaan tersebut. Jika durhaka tersebut berupa maksiat, maka kadar itu pula, sekadar itu pula kekurangan pada imannya. Dan apabila yang dia lakukan ini adalah kekufuran atau kesyirikan, maka hal ini akan bisa menghabiskan keimanannya dan tidak tersisa sedikit pun. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka adalah pertengahan, dan juga dalam perkara-perkara yang lainnya yang disebutkan di dalam kitab-kitab akidah. Maka mereka disebutkan oleh muallif, oleh al-imam al-laqai, wal jama'atul adilah, yang mereka itu adalah jama'ah adil, jama'ah yang wasat, pertengahan, al-mutamassika bis sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah, wallati la turidu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam badilan, yang kelompok ini tidak menginginkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengganti. Ya. Tidak menginginkan pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka inginkan hanya bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika datang kepadanya bimbingan selain bimbingan Rasulullah, mereka tolak. Tidak mereka terima. Wala an qawlihi tabdilan, dan mereka pun tidak menginginkan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganti. Tidak menginginkan hal tersebut. Karena tadi di awal mereka hanya menginginkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala halnya. Dan ini pun secara teori seperti gampang, tetapi di dalam prakteknya banyak di antara orang-orang yang menisbahkan kepada sunnah, menisbahkan kepada salafi, prakteknya mereka tidak seperti ini. Masih tampil di prakteknya ini hawa nafsunya. Ketika disampaikan kepadanya bimbingan Rasulullah, hadis Rasulullah, mereka masih memilih bimbingan hawa nafsunya. Memilih bimbingan temannya yang tidak berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau orang-orang dekatnya. Dan ini banyak terjadi. Dan ini banyak terjadi ketika diingatkan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul pembelaan, ya, muncul pembelaan. Maka apa yang disifati atau yang dijelaskan tentang sifat Ahlu Sunnah wal Jamaah bukanlah sekedar teori, tetapi membutuhkan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Benar-benar langkah kita ini tidak menginginkan kecuali bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berucap, ketika beramal, dan yang lainnya. Dia akan berpikir ketika berucap. Apakah ucapan saya ini memang sesuai dengan bimbingan Rasulullah? Karena di awal dia sudah mengatakan, tidak menginginkan bimbingan kecuali bimbingan Rasulullah. Dan ini adalah sifat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tinggal dia membuktikan dalam kehidupannya, lisannya, perbuatannya, dan yang lainnya, muamalahnya, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala an sunnatihi tahwila, dan mereka tidak menginginkan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahwila, penyimpangan, pergeseran. Wala yusnihim anha, dan mereka tidak berpaling dari sunnah tersebut. Taqallubu, atau dan tidak memalingkan mereka dari sunnah tersebut. Taqallubul a'sari wa zaman, bergulirnya, ya, bergulirnya waktu dan zaman itu tidak menjadikan mereka berubah. Di tahun pertama mereka tetap kokoh di atas sunnah. Tahun kedua, ketiga, dan seterusnya sampai akhir hayatnya dia kokoh di atas sunnah, tidak berpaling sedikit pun. Walayalwihim an simatiha taghayyurul hadatsan, dan tidak memalingkan mereka, menggeser mereka dari simahnya, yaitu dari ciri-ciri Ahlu Sunnah. Disebabkan apa? Taghayyurul hadatsan, berubahnya, perubahan-perubahan karena zaman atau perubahan-perubahan pemikiran. Itu tidak menjadikan mereka berubah dari ciri-ciri sebagai Ahlu Sunnah. Wala yasrifuhum an simatiha ibtida'u man kada al-Islam la yasudda an sabilillah, dan tidak memalingkan pula dari ciri-ciri mereka berada di atas ciri-ciri sunnah, Ahlu Sunnah. Apa? Ibtida'u man kada al-Islam la yasudda an sabilillah, yaitu perbuatan bid'ah orang-orang yang hampir dia ini, ya, menghalangi, ya, menghalangi manusia di dalam Islam di sabilillah. Wa yabghiha iwaja, yang orang-orang ini menginginkan sunnah ini bengkok. Wa yasrifu an turuqiha jadalan walujaja. Dan mereka berusaha memalingkan dari jalan sunnah dengan cara jidal, perdebatan, walujaja, dan perkara yang lujaj ini ittirab, ya maknanya yaitu goncang, tidak ada pendirian, tidak adanya pendirian. Terkadang berpendapat seperti ini, nanti di tempat berikutnya berbeda lagi. Dhannan minhu kadiba, hanya sekedar sangkaan dusta darinya. Wa tahminan, sama tahmin ini persangkaan dusta. Batilan yang batil. Annahu yutfi'u nurallah, yang mereka menyangka bisa memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Qala rahimahullah, qala hafizahullah ta'ala, wa yaqulu Abu Utsman As-Sabuni, dan berkata al-imam Abu Utsman As-Sabuni fi aqidati ashabil hadis, di dalam kitabnya Aqidah Ashabul Hadis. Wa ya'taqiduna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka, yaitu Ta'ifa al-Mansurah, Ahlu Sunnah wal Jamaah, meyakini bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi ashabihi, dan dengan para sahabatnya, alladzina hum kan nujum, yang mereka ini seperti bintang-bintang. Bi ayyihim iqtadu ihtadu, dengan siapa saja mereka mengikuti, ihtadu niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Kan nujum diperumpamakan seperti bintang, karena orang-orang Arab, mereka ketika akan melakukan perjalanan, yang menjadi petunjuk mereka itu adalah bintang. Maka mereka biasa melakukan perjalanan di malam hari. Dan di siang harinya mereka istirahat. Untuk mempersiapkan perjalanan di malam hari. Karena di siang hari mereka tidak bisa mengetahui arah kemana mereka berjalan. Tetapi ketika di malam hari mereka akan melihat bintang. Karena mereka tahu bintang ini berada di arah mana. Bintang yang ini berada di arah mana. Termasuk arah kiblat mereka tahu dari bintang. Dari bintang. Karena bintang dimanapun sama posisinya. Ya. Posisinya sama. Baik yang berada di misalkan di Yaman atau di Arab Saudi atau di tempat lain, sama bintangnya. Sehingga ketika mereka akan berjalan ke arah barat, mereka akan melihat mana bintang yang berada di arah barat. Dan itu tidak berubah. Ke timur mereka akan melihat bintang yang ada berada di arah timur dan seterusnya. Maka para sahabat pun diibaratkan seperti itu. Mereka itu seperti nujum. Mereka itu seperti bintang-bintang. Bukan dari cahayanya, tetapi dari situ. Dari sisi mereka ini bisa mendapatkan petunjuk arah ketika mengikuti bintang-bintang tersebut. Maka manusia pun sama, kaum muslimin pun sama, ketika mereka ingin sampai kepada tujuan mereka sebagaimana tujuannya Rasulullah dan para sahabat, maka mereka harus mengikuti para sahabat, karena sahabat ini seperti bintang-bintang. Kama kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fihim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka. Wa ya'taqiduna bis-salafis salih. Dan mereka juga, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, meyakini bahwasanya salafus salih min a'immatid din wa ulama'il muslimin, daripada imam-imam agama dan para ulama kaum muslimin. Wa yatamassakuna, artinya meyakini bahwasanya para salafus salih itu adalah orang-orang yang harus diikuti. Karena mereka berada di atas al-haq, berada di atas petunjuk. Wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikina minad dini wal haqqil mubin. Dan ahlu sunnah mereka berpegang teguh sebagaimana berpegang teguhnya mereka yang berpegang teguh di atas agama dan kebenaran yang jelas, yaitu para sahabat dan para kurun atau generasi mufaddalah, generasi yang utama setelah para sahabat, yaitu para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian apa yang bisa disampaikan di ta'lim kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.